Mitra bisnis pengusaha memprotes kenaikan tarif jasa dermaga dan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai 1.200% dari tarif sekarang. Kenaikan tarif dirasa tidak masuk akal, pelayanan belum diperbaiki, namun tarif sudah dinaikkan. Di sisi lain, kenaikan tarif pelabuhan ini akan membuat meningkatnya biaya produksi industri yang akhirnya akan berujung pada makin berkurangnya daya saing industri. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Waduh, ini negara tiap hari kan kasih beban ke pengusaha yang disebut beban tarif dari tol to tol ke pelabuhan aja sudah memberatkan sehubungan dengan macetnya tiap hari. Sekarang kalau di pelabuhan masih tambah biaya lagi, berarti pengusaha tiap hari mesti mengurangi keuntungan. Di satu sisi pemerintah kan tidak memberi insentif terus ke pengusaha. Lama-lama ya investor hilang. Kenaikan tarif ini hanya untuk tarif penggunaan jasa penumpukan barang dan jasa dermaga dan bukan untuk tarif peti kemas. Betul, tetapi kenapa 5 tahun yang lalu dan sampai saat ini pelebaran atau perluasan pelabuhan kok tidak pernah dikerjakan oleh pemerintah? Sudah tahu bahwa itu ekspor bakal naik. Itu yang disebut planningnya yang nggak jelas. Jadi pelabuhan kita kan sudah overloaded. Kan kita sudah bilang bahwa negara bertumbuh 6,5%. Di satu sisi infrastruktur pelabuhan dan bandara itu tidak pernah dikerjakan dan diperluas, sehingga itu bagian daripada hambatan semua ekonomi dong. Hambatan itu artinya menambah biaya. Menambah biaya yaitu satu, sejak awal tahun ini kita kan sudah menambah biaya dari yang disebut tol ke pelabuhan, itu sudah tidak bisa dua kali putaran, dua kali rate bolak balik dari pabrik ke pelabuhan karena kan macet. Ditambah lagi biaya ini artinya kan memberatkan ekonomi. Itu namanya kita akan menuju ke prosesi penjualan yang menambah beban, bukan menambah untung. Orang kalau dagang kan mesti ada untung, bukannya biaya yang dikeluarin terus. Itu yang pemerintah tidak peka terhadap hal itu. Berarti kenaikan ini jelas makin melemahkan daya saing ya Pak? Dalam negeri aja tidak bisa bersaing dengan import yang masih mengucur terus, di mana pemerintah masih mempertahankan kekuatannya rupiah. Sehingga kita ekspor yang seadanya aja masih di seputar secondary marketnya Indonesia ke tetangga-tetangga aja sudah berat, malah ditambahin biaya untuk numpuk. Demikian Ahmad Wijaya, saya Dinda Natasha.